sebagai ibu. Ada tujuan instruksional khusus, ada tujuan instruksional umum. Memahami bahwa tidak sedikit masyarakat Islam yang keislamannya jauh panggang dari api. Tema ini mengalir muncul menyikapi tidak sedikitnya masyarakat Islam yang fikrahnya jauh dari kebenaran. Maka muncul tema ini. Boleh jadi kita mengaku sebagai Muslim, tetapi pengakuan itu tidak mendapatkan validitas dari Allah Ta'ala dan Rasulnya. Nah, kita akan melihat Islam yang benar itu seperti apa. Syekh Abdul Wahab mengatakan demikian, al-Islamu huwa al-istislamu lillahi bittauqid. Islam adalah berserah diri kepada Allah Ta'ala, tetapi kaifiyahnya, mekanismenya, dengan cara mentauhidkan Allah. Kalau bicara lillah berarti bicara ghoyah, tujuan. Kalau bicara bittauhid berarti bicara kaifiyahnya, cara melaksanakan. Secara umum, masyarakat Islam ketika ditanya akan menjawab, siapa yang kalian sembah? Allah. Secara umum, tidak ada masyarakat Muslim yang mengingkari dalam ucapannya, yang kami abdi, yang kami sembah selain Allah. Tidak ada. Itu fatal. Semua masyarakat Islam dari lesannya keluar sebuah jawaban ketika siapa yang kami abdi, akan muncul jawaban pasti Allah. Tetapi kaifiyahnya inilah yang jadi pertanyaan. Bittauhid. Kata tauhid di sini bukan tauhid rububiyah. Kata tauhid dalam kata ini bukan dihubungkan dengan tauhidul asma'i wassifat. Kenapa demikian? Masyarakat Muslim Indonesia tidak bedanya dengan masyarakat Muslim Arab. Tidak bedanya. Walaupun tidak sedikit pula masyarakat Indonesia yang stadium 4 lanjut. Jadi ibarat penyakit tunggu meninggalnya. Terus kejat-kejat masyarakat Jawanya. Masyarakat Muslim Arab secara tauhidul rububiyah itu top markotop. Hebat. Tidak perlu diragukan secara tauhid rububiyah. Kenapa bisa demikian? Kita tengok di dalam ayat Allah Ta'ala. Quran surat yang ke-10 ayat 31. Mohon maaf, panitia, ada Quran dan antum megang Quran juga, gadgetnya ada, terima kasih. Ana hanya ingin mengajak sebenarnya, ya mungkin sudah terbiasa dengan pola begini ya. Jadi belajarlah untuk mengemas sebuah kajian itu kalau dalam dunia pendidikan bukan one way. Ini one way, searah. Yang betul apa? Two way, dua arah. Two way communication, dua arah. Kalau model kajian searah, itu yang pintar bulat balik ustadznya, benar. Bulat balik yang pintar ustadznya terus, karena searah. Ya. Sementara panitianya mahasiswa unikom itu biasa dengan two-way communication, tapi ternyata di settingnya one-way juga. Ya, apa terlanjur. Di dalam Quran surat 10 ayat 31 Allah Ta'ala sampaikan demikian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul may yarzuqukum minas samai wal ardh. Katakanlah oleh engkau Muhammad. Itu aku bilang. May yarzuqukum minas samai. Siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Ammay yamliku sam'a wal absara wal afid. Ya Allah, Allah. Ammay yamliku sam'a wal absara. Lalu siapa yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Tiga. Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Lalu siapa yang kuasa mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mati dari yang hidup? Sudah tiga pertanyaan. Yang keempat, wa may yudabbirul amra. Lalu siapa pula yang mengatur, yang kuasa mengatur seluruh urusan? Fasayakuluna, ini bentuk jamak fi'il mudhari. Saya gunakan kata kalau jamak berarti aklamasi itu. Maka mereka menjawab, mereka itu berarti Allah. Mereka menjawab Allah. Qul, katakan Muhammad, fakul, apalah tak takut? Lalu kenapa kamu tidak bertakwa? Jadi secara mindset orang musyrik Arab kenal Allah dan bukan kenal. Malah orang sebagian Indonesia saja yang tidak kenal Allah, tanya aja tidak percaya. Bagaimana hasil UN-nya? Ya terserah yang di atas saja lah. Lo yang di atas kan lampu, cecak tokek. Itu kan yang saya bilang tadi stadium 4 lanjut. Terserah Tuhan saja lah. Udah. Orang musyrik Arab mengenal kata Allah. Jadi secara tauhid rububiyah mantap, bukan tidak mantap. Yang rusak di masyarakat musyrik Arab bukan tauhid rububiyah, bukan pula tauhid asma wa sifat. Tapi yang rusak adalah tauhidul uluhiyah. Jadi kata tauhid di dalam penjelasan takrif Islam tadi, Islam adalah al-istislamu lillahi. Tapi bitauhidi, dengan cara mentauhidkan. Oleh karena itu, kata lain di dalam syarah Kasfus Syubhat, ini kitabnya Syekh Utsaimin, beliau katakan bahwa tauhidul uluhiyah disebut juga tauhidul ibadah. Masyarakat kita ini di Bandung ini yang rusak bukan rububiyahnya, enggak benar ya. Bukan pula asma wa sifat. Yang parah stadium 4 lanjut mendekati sakaratul maut itu tauhidul uluhiyah. Sementara dimensi ibadah tidak ada sholat, haji, sahur, umrah, dan adzabahu. Ini masuk wilayah tauhidul uluhiyah. Penyembelian mekanismenya seperti apa? Siapa yang tersebut ketika tawaf untuk penyembelian? Adzabahu. An-nadzar, bernadzar. Ini tauhidul uluhiyah, tauhidul ibadah, al-istighatsah. Ini tauhidul uluhiyah, at-tawakkul, tawakkal. Ini tauhidul uluhiyah. Al-khauf takut, ar-raja'u berharap. Ini masuk wilayah tauhidul uluhiyah. Jadi orang yang muslim, orang muslim yang benar tidak sekedar berserah dirinya ke Allah, tetapi mesti mekanismenya menjunjung tinggi ketauhidan. Muncul pertanyaan, kenapa demikian? Saya tidak tahu, kenapa demikian lagi? Dakwahnya para nabi dan rasul itu adalah tauhid. Semua dakwahnya para anbiya, semua dakwahnya para rasul itu adalah tauhidullah. Bukan sekedar mengajak kamu ibadah sama Allah, bukan sekedar itu, tetapi mekanismenya, hal tuduhnya mesti dengan cara tauhid. Tidak bisa enggak. Saya ambilkan contoh surat yang keempat ayat 36. Surat An-Nisa. Di dalam ayat itu awalannya jelas. Antum paham coba. Wa'budullah, tidak berarti di situ. Dan sembahlah oleh kalian Allah. Itu ayatnya begitu toh? Anak-anak. Wa'budullah, dan sembahlah oleh kalian Allah. Tidak berhenti di situ. Ada komanya. Wala tusyriku bihi syai'a. Ini mekanisme. Dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Baik. Banyak sekali. Quran surat yang ke 16 ayat 36 coba. Walaqad ba'atna, betul begitu? Setelah. Antum jangan ngutot, buka dulu loh. Kalau enggak hafal parah. Jangan pasrah membuat sama ustaz mesti hafal, belum tentu. Ini bukan belajar untuk bio, enggak mau saya. Bahasa orang Sundanya jangan belajar tutulut mumbing, enggak boleh. Saya juga belajar kata-kata itu semalam. Ngapalin di kamar hotel, cihapelas apa itu enggak tahu. Tahu begini saya mendingan berangkat dari Kerawang naik mobil sendiri. Malah kan di hotel lagi. Tuh ya. Ya, satu lah. Surat 16 ayat 36 sudah. Walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasulan an i'budullah. Bukan berhenti di situ. Dan sungguh benar-benar kami telah mengutus untuk tiap-tiap umat seorang rasul. An i'budullah, supaya rasul itu menyuruh umatnya u'budu Allah. Sembahlah oleh kalian Allah. Tidak berhenti di situ. Koma. Wajtanibut taghut. Mekanismenya itu, kaidahnya. Dan jauhilah oleh kalian taghut. Berarti seluruh dimensi kehidupan ibadah kita tidak hanya sekarang bicara sasarannya ke Allah. Anda percaya? Antum sasarannya ke Allah, tetapi mekanisme ini penting. How to do-nya dalam mengerjakan penting. Syar'ikah atau tidak syar'i? Baik. Kemudian tak tunjuk ayat lagi sudah dua. 17:23 Al-Isra. Wa qadha rabbuka, dan Tuhanmu telah memerintahkan kepada kamu. Alla ta'budu illa iyyahu. Alla ta'budu, bahwa janganlah kalian beribadah illa iyyahu, ada adat istisna, kecuali hanya kepada Dia. Itu bicara tauhid. Baik, sampai sekarang. Jadi Islam adalah tadi berserah diri kepada Allah, jelas goyangnya, tetapi mekanismenya harus dengan cara mentauhidkan Allah. Ayat ini bicara tentang bahayanya kesyirikan. Ayat ini antum boleh jadi sudah paham bahwa syirik itu dosa yang paling besar, dan dalam ayat dikatakan kedzaliman yang sangat dahsyat. Inna syirka la dzulmun adzim. Surat berapa itu? Ayat berapa? Pintar sahabat. Seharusnya terbesar untuk yang begitu-begitu, benar? Ya, lanjut. So, buka surat 39 ayat 65. Ini ayat bicara tentang bahayanya kesyirikan. Walaqad uhiya ilaika, surat 39 surat Az-Zumar ya. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik la'in asyrakta layahbatanna 'amaluka wa latakunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau Muhammad dari kitab Rasulullah, dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau Muhammad wa ila alladziina min qablik, dan juga telah diwahyukan kepada orang-orang sebelum engkau Muhammad. Inilah sekarang la'in, huruf taukidnya, sungguh jika asyrakta engkau Muhammad, kamu menyekutukan Allah, layah batonna, lamnya lam ta'kid lagi, sungguh akan lenyap amaluka, amalmu Muhammad, wala, dan sungguh takunanna, kamu benar-benar menjadi minal khasirina, termasuk orang yang merugi, lenyap ketika melakukan kesyirikan. Maka pantaslah seorang ulama salaf, Ibnu Al-Mu'taz rahimahullah ta'ala menyatakan, khallat dunuba saghiraha wa kabiraha dzakat tuqa. Khallat dulu, jauhilah oleh kamu dosa-dosa, saghiraha wa kabiraha, baik dosa kecil ataupun besar, dzakat tuqa, itulah ketakwaan. Wasna' kama syi' fauqa ardhi syauqi. Kalau asyau pakai kaf artinya rindu, kalau pakai kaf artinya duri. Wasnakamashin fauqo ardi syauqi, berbuatlah kamu layaknya orang yang berjalan di jalan yang di atas jalan itu ada durinya. Layak. Sebentar. Wasnakamashin fauqo ardi syauqi yahdaru mayar, tentu ia akan yahdar, hati-hati, mayar terhadap apa yang dia lihat. Di ujungnya Ibnu Al-Mu'taz mengatakan, la tahqironna, janganlah sungguh kamu itu menyebalikan, shoghiratan, dosa kecil, innal jibala, bentuk jamak taksir, tunggalnya jabalun, jamak taksirnya jibalun, jabalun gunung, jibalun beberapa gunung, la tahqironna, sungguh janganlah kamu menyepelekan shoghiratan, dosa kecil, innal jibala, sesungguhnya gunung-gunung itu minal hasa, dari sesuatu yang kecil, yakni kerikil. Berarti muslim itu tidak akan menyepelekan tentang dosa yang kecil. Sesuatu yang kecil biasanya orang dari menyepelekan. Sesuatu yang besar biasanya orang tidak berani menyepelekan. Sementara yang besar itu berangkat dari yang kecil. Gunung itu akumulasi sesuatu yang kecil. Satu, muslim tadi sudah berserah diri ke Allah, apa tadi? Dengan caranya mentauhidkan Allah. Baik. Anda lanjutkan. Yang kedua, al-inqiyadu lahu bitta'ah. Ini ta'rif Islam yang kedua. Al-inqiyad, tunduk, patuh lahu kepada Allah, bitta'ati, dengan cara mentaati. Jadi tunduk patuhnya ke Allah, tetapi mekanismenya, seorang lagi mekanisme, mekanismenya mentaati. Soal, tunduk patuh kepada Allah dengan cara mentaati. Ketaatan kepada Allah mutlak, tanpa awalan huruf syarat, jikalau dan seandainya. Ketaatan kepada selain Allah dan Rasulnya menggunakan awalan syarat, seandainya dan jika. Jadi ketaatan kepada Allah mutlak, tidak boleh pilih-pilih. Setuju ya? Saya ulang. Loh, jadi kan bersama maghrib, setuju juga sudah tidak apa-apa gitu. Benar. Saya hanya mengajak ketaatan kepada Allah dan Rasulnya mutlak tanpa reserve. Setuju? Oke. Gak setuju juga gak apa-apa bagi duduk. Tetapi ketaatan di luar Allah dan Rasulnya menggunakan huruf syarat. Istri akan taat kepada suami pasti pakai syarat. Saya akan taat semata engkau mas, kalau engkau mas taat sama Allah dan Rasulnya. Itu syarat. Tidak ada kata begini, saya akan taat sama Rasul jika Rasul. Tidak ada kata begitu. Berarti karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu mutlak, berarti tidak boleh pilih-pilih. Pertanyaan saya sederhana, apakah semua syariatnya Islam dan hukumnya itu ada yang tidak cocok? Saya ulang pertanyaan, tidak usah kamu jawab. Yang takut tak kasih door prize nanti. Apakah ketaatan maaf kepada Allah akan hukumnya dan syariatnya ada yang tidak cocok untuk kita? Cocok semua. Oke, buka Al-Baqarah 208. Buka Qurannya dan gadgetnya, tabletnya dibuka. Jangan pasrah bobokan kalau ustaz hafal Quran. Itu bahaya. Jadi ustaz perlu dicek hafalannya, benar enggak hafalan si ustaz itu. Ingat tadi bahasa yang saya paling di kamar hotel, jangan itu turut puding. Itu napalin semalaman. Yo. Sandra ya. Di lebih di hotel sampai apa itu turut puding gitu kan. Ya. Baik, ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisy-syaithan innahu lakum aduwwum mubin. Ayat ini ada bagi dua. Satu, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Satu. Yang kedua, walan tattabi'u khutuwatis syaitan, dan seterusnya. Arti Indonesianya lengkapnya diterjemahkan yang antum pegang begini. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Muhammad Ali As-Sabuni di dalam tafsirnya Shafwatut Tafasir memberikan penjelasan demikian. Ai udkhulu fil islami bi kulliyati fi jami'i ahkamihi wa syara'ihi. Ai udkhulu maksudnya masuklah kalian fil islam ke dalam Islam bi kulliyati secara menyeluruh fi jami'i ahkami wa syara'ihi, pada semua aspek hukum dan syariatnya. Fala ta'khudhu hukman wa tatraku hukman. Kamu jangan ngambil satu hukum tetapi kamu meninggalkan satu hukum yang lain. Ibnu Abbas mengatakan, kamu jangan ngambil satu sunnah tetapi kamu meninggalkan satu sunnah yang lain. Yang terjadi saat ini seperti itu. Wong Islam se-Indonesia raya ini semua beribadahnya, ngakunya, bernyembahnya Allah. Mekanismenya dipertanyakan. Dua, tunduk patuhnya kepada Allah ternyata bukan semuanya, parsial. Ini pantas takbil, ini belum pantas dan. Contoh, jangan tersinggung kalau saya bilang, kalau maaf orang megang spiritus, kalau tangannya gak luka, kira-kira sakit gak? Saya ulang, kalau orang megang spiritus, tangannya gak luka, sakit? Enggak. Tapi kalau tangannya luka, oke, mudah-mudahan ini tangan antum ada yang luka, ada yang enggak. Jadi kalau yang sakit, tersinggung, oh luka tangannya. Contoh, soal isbal saja. Itu ternyata belum semuanya mengadopsi akan sunnah itu. Padahal jelas Rasul mengatakan larangan isbal, lihiyah, jenggot. Itu pun juga demikian. Apalagi ini. Oh, mohon diumumkan agar ibu-ibu bisa merapat ke depan. Moga dulu merapat. Kalau sempat suruh merapat, tak pasti tidak mau. Oke, saya akan tanya untuk yang akan datang, tak umumkan sekalian. Qadarullah, kalau Allah izinkan saya hadir, baik, kita belajar Ustaz berbagi. Nanti saya akan buat jilbab ukuran size-nya yang large, besar, lebar. Itu yang akan datang ya. Nah gitu, untuk ikhwannya ya. Bukan silwal, kitab kecilan, silwal lahan, silwal. Ya, tahu kan? Seolah, untuk ulu fil Islam, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh pada semua hukum aspek dan syariatnya. Contohnya, lihiyah, jenggot. Itu saja, masih aja belum nyaman. Kenapa? Persoalannya karena ternyata tidak sedikit orang yang mencari ridho manusia di atas murkanya Allah. Padahal di dalam Quran surat yang kedua 4 ayat 51 ini mesti antum jadikan. Nanti akan bacakan hadisnya. Surat 24 dulu. Innama kana, betul ya? Surat An-Nur ayat 51, betul? Innama kana qaulal mu'minin. Surat An-Nur ayat 51. Idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyaquma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika hum al-muflihun. ayat ini, apa sih yang istimewa? Yang istimewa adalah awal ayat ini. Ada satu kata yang istimewa dalam awal ayat ini. Hanya. Kalau saya gunakan kata begini, Maisaroh cantik. Kok pakai jil kamu? Gak usah kiri lah mas. Yo, Maisaroh cantik. Berarti selain Maisaroh ada yang cantik. Coba kalau saya gunakan kata begini, hanya Maisaroh yang cantik. Berarti yang lain buruk rupa. Ayat ini awalnya begitu, hanya ucapan orang-orang yang beriman. Manakala mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukumi di antara mereka, mereka mengatakan kami dengar, kami taat. Hanya ketaatan kepada Allah mutlak tanpa reserve. Ketaatan itu tidak mesti cocok keumuman. Maka ayatnya begini, ayatnya. Dalam Quran surat 4 ayat yang ke-65. Silakan Anissa. Ayat ke-5. Fala warabbika, betul begitu? Seberapa? Maka demi Tuhan engkau Muhammad. Kalau kata demi itu apa sih? Demi, bersumpah. Di dalam Quran Allah Ta'ala bersumpah dengan diri beliau itu sebanyak 2 kali. Lainnya Allah bersumpah dengan ciptaannya. Demi matahari, demi rembulan, demi malam, demi waktu asar. Hanya ada 2 surat dan 2 tempat Allah Ta'ala bersumpah dengan diri beliau, Al-Muqaddisah yang suci. 1:4 ayat 65, 2 surat 51 ayat 23 surat Al-Dariyat. Lainnya tidak ada. Baik. Dalam ayat tadi surat 4 ayat 65 awalnya begini, maka demi Tuhan engkau Muhammad, layu minuna, mereka itu sejatinya tidak beriman, hatta yuhakimar rasul, hingga hatta yuhak hatta yuhakimu nar rasul itu ya. Hatta yuhakimu kafi masyajara lain. Itulah pentingnya dengerin begitu. Ustaz keliru diingetin ya. Ustaz salah kok ngeyel kau ya. Hatta yuhakimu hatta yuhakimu kafi masyajara lain. Hingga mereka menjadikan engkau Muhammad atas apa yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Yang kedua, kemudian mereka tidak terdapat di dalam dirinya rasa kesempitan atas apa yang kau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuh hati. Jadi ketaatan kepada Allah itu tidak mesti cocok dengan keumuman. Berjenggot panjang lebat itu aneh. Maaf, saya maaf, koma, jangan berjenggot model ala partai. Berjenggotlah ala Rasulullah SAW yang tidak harus ala partai. Kalau jenggot ala partai itu dimatching-matchingin, dipotong, dipantes-pantesin, dibikin segini, ya itu jenggot ala partai itu. Jenggot ala sunnah dibiarkan begitu dan boleh dicat, tapi warnanya jangan hitam. Kalau urusin merah marun, jadi sudah warna kulitnya hitam, merah marun kering. Yo, baik, yang ketiga sekarang. Ta'rif Islam, karena kita akan meluruskan perspektif Islam tadi biar benar. Al-bara'atu minasyirki wa ahlih. Ini yang ketiga. Isra itu dimaknai berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Jadi bukan hanya format syiriknya yang kita jauhi, tetapi para pelaku kesyirikan itu mesti kita jauhi. Jangan salah menerjemahkan, nanti repot, jadinya teroris. Jangan takut sama Allah, keluar masjid bunuh orang Kristen, salah. Itu fatal. Seolah berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Berarti ketika duduk bareng di mikrolet jurusan Leiden, apa Leiden betul ya? Ya, kalau lah pokoknya lah. Kalau tadi cuma baca aja yang apa? Boleh. Duduk di busway boleh. Duduk bareng di angkot boleh. Yang tidak boleh, umat Islam duduk bersama dengan mereka di saat mereka melakukan kegiatan yang tidak syar'i. Dan di saat umat Islam melakukan kegiatan yang tidak syar'i, dalilnya bukan lagu dihukum wali haji. Wong itu seagama dengan kita. Yang dalilnya lagu dihukum wali haji kita dengan orang Katolik. Yang lagu dihukum wali haji dalilnya kita dengan orang Protestan, Hindu, Buddha. Itu dalilnya lagu dihukum wali haji. Tapi kalau dalilnya, maaf, dalilnya tentang tidak boleh duduk dengan orang-orang yang melakukan kegiatan di luar syar'i, yang tidak sunnah, tidak ada kata tasamuh, toleransi, itu Quran surat 4 ayat 140. Quran surat 4 140. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab. Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian Alkitab, yakni Al-Qur'an. An idza sami'tum ayatillah, bahwa manakala kalian mendengar ayat-ayat Allah itu, yukfaru biha, diingkari, tidak diindahkan, wa yustahza'u biha, dan ayat Allah itu pula diperolok-olokkan. Allah melarang Rasul dan para sahabatnya, fala taq'udu ma'ahu, kalian jangan duduk sama dengan mereka. Hatta yahudhu fi hadithin ghairi, hingga mereka lari dari pembicaraan itu, hingga mereka pindah dari pembicaraan selain itu. Innakum idzam mitslukum, kalau kamu tetap duduk dengan mereka, berarti kamu bagian dari mereka. Inilah sikap yang mesti kita jaga. Sikap keistiqomahan. Menjaga sikap dengan cara istiqomah. Ujungnya mengatakan innallaha jami'ul munafiqina wal kafirin fi jahannam jami'an. Sungguh Allah mengumpulkan orang-orang kafir dan munafik di jahannam semuanya. Ayat ini diberikan penjelasan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi memaknai ayat jangan pakai logika kita. Memaknai ayat enggak boleh pakai rokyu. Memaknai ayat mesti dengan pemahaman mereka, para tabi'in, sahabat, tabi'in serta tabi'ut tabi'in. Karena Rasulullah telah memandang tiga generasi ini valid. Benar. Sebagaimana dalam sabda beliau yang sanadnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ta'ala, Rasul bersabda, hadis ini diittifaq oleh Bukhari Muslim. Nomor hadisnya Bukhari 2652, Muslim nomor hadisnya 2533. Kata Rasulullah, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia pada masaku. Siapa mereka? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Summa alladzina yalun, kemudian sesudah mereka yang ditabi'in. Kemudian yang ketiga, tabi'ut tabi'in. Dalam ayat dikatakan Allah ridho atas mereka. Jadi keislaman kita bukan ikuti ajaran. Keislaman kita bukan ikuti bagaimana para kiai-kiai yang indah. Bukan ikuti pandangan ustaz juga. Keislaman kita mengikuti bagaimana Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW dengan Muhammad SAW usholik, yang tadi tiga jenisannya dipandang valid oleh Rasulullah SAW. Maka dalam ayatnya dikatakan Allah ridho atas mereka, surat 9 ayat 100 dibuka. Ayat ini bicara tentang kehidupan yang dijalani oleh mereka, para sahabat, tabi'in serta tabi'ut tabi'in. Surat 9 ayat 100. Ana sampaikan ayatnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang pertama-tama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina taba'uhum biihsan, alladzina bukan aladzina, walladzina taba'uhum panjanghum biihsan, dan orang-orang yang ittaba'u, mereka mengikuti, hum mereka. Mereka yang pertama adalah mereka generasi kedua dan ketiga, hum yang kedua adalah al-ansor dan muhajiri. Berarti terjemahannya, orang-orang yang pertama-tama kali masuk Islam dari kalangan muhajiri dan ansor, dan orang-orang yang mereka mengikuti mereka tadi dengan baik, radhiyallahu anhu, Allah ridho atas mereka, waradu'an, dan mereka juga ridho kepada Allah, wa'adalam jannatin tajri tahta al-anla khalidina fiha abada. Allah telah sediakan untuk mereka surga yang melalui di bawahnya surga-surga, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dari kalfauzul adim, itulah kemenangan yang besar. Jadi sekarang ayat tadi diberikan penjelasan oleh Ibnu Abbas dalam tafsir Al-Bahawi jilid pertama halaman 491 surat 4 ayat 140, difahami oleh beliau bahwa termasuk ayat ini adalah mereka orang-orang yang melakukan perkara baru dalam agama. Masuk dalam ayat tadi yang dimana Rasul dan para sahabat dilarang duduk dengan mereka, kalau kamu tetap duduk berarti kamu bagian dari mereka. Ayat tadi masuk di dalamnya adalah termasuk al-mubtadi'un, orang-orang yang mengadakan perkara baru dalam agama, yang dalam bahasa Arabnya namanya bid'ah. Di kami di Insan dan di Misal TV itu ada kata-kata yang ada contohnya dari Rasulullah SAW. Hal semacam itu mesti kita tidak ambil bagian dengan mereka. Ini yang disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran demikian. Jadi larangan duduk dengan mereka tadi itu di saat mereka melakukan kegiatan yang di luar sunnah. Apa itu sunnah? Kalau mengikuti pandangan orang fikih, sunnah itu ma'isabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkih. Sesuatu yang diganjar kalau diperjalankan, sesuatu yang tidak disiksa manakala ditinggalkan, itu pandangan ahli fuqaha. Jadi enggak jenggotan enggak apa-apa. Tak cukur pun juga enggak masalah. Mau isbal sampai nyaku halaman juga enggak apa-apa sekarangnya. Tapi ketika Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitab Irsyadul Fuhul, beliau sampaikan makna sunnah adalah at-tariqatul maslukatu fid-din bi ansalakaha Rasulullah SAW awi salafus sholih min ba'di. Sunnah adalah sesuatu jalan yang telah ditempuh dalam agama oleh Rasulullah SAW dan ditempuh pula oleh mereka para salafus sholih sesudah meninggalnya Rasulullah SAW. Ini sunnah. Makan pada tangan kanan sunnah Rasul. Makan dengan duduk sunnah Rasulullah. Jadi semua difahami, tadi yang dikatakan, janganlah kamu mengambil satu sunnah, tetapi kamu dengan cara meninggalkan satu sunnah yang lain. Makanya Ibnu Mas'ud ketika memaknai kata takwa difahami dengan tiga. Silakan buka dulu Quran surat 3:102. Quran surat 3 ayat 102. Ini mukadimahnya Rasulullah ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ada dua sebagian ini, yaitu hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ibnu Mas'ud memberikan penjelasan akan kata takwa. Beliau sampaikan ayyu ta'a fala yu'sa. Allah itu ditaati, bukan dimaksiati. Ayyu dzikra fala yunsa. Allah itu di ingat bukan dilupakan. Yang ketiga ayyushkara fala yukfar. Allah itu disyukuri bukan dikufuri. Ini makna tadi takwa. Maka kemudian di ujung ayatnya ada kalimat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ada penjelasan, yaitu tamassaku bil Islam, berpeganglah kalian dengan Islam. Wa'addu alaihi bin nawajid, gigitlah Islam itu dengan gigi geraham. Hatta yudrika kubul maut, hingga kematian menemui kalian. Wa'antum ala tilkal halah, dan kalian seolah kalian meninggal dalam keadaan seperti itu. Jadi Islam itu, Muslim itu orang yang betul-betul menerima dengan konsekuensi yang ada, dengan tidak mengikuti pola keumuman, semata-mata taat sama Allah dan Rasulnya. Ayat ini tolong dibuka lagi, surat 33 ayat 36. Surat 33 surat apa? Al-Hazar, makasih atas dijawabnya. Buka dulu ya, kalau enggak ya. Enggak cuma nebak-nebak. Fala yu'minuna hatta yuhaqqimu. Itu lagi, salah. Apa awalannya? Terima kasih. Gitu loh, itu benar. Ini bukan Ustaz sengaja nyalain benar. Cuma enggak hafal benar. Makanya sekarang benar gitu loh. Penting untuk buka Quran biar jangan sampai itu view. Wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minati idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may yakhsillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Ayatnya di dalam Quran terjemah ada dua terjemahannya. Dan tidaklah pantas dan tidaklah patut orang Padang dan tidak elok orang Karanganyar orang kenal dan tidak patut dan tidaklah pantas bagi orang mukmin laki-laki dan perempuan manakala Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu perkara akan ada pilihan lain dari perkara itu. Solvingnya, solusinya bukan Allah dan Rasul. Yang terjadi kan demikian. Lari dari Allah dan Rasul. Sebetulnya, wa may yaksillaha wa rasulahu, dan siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina. Dia sesat dengan kesalahan yang nyata. Ayat ini ada sebab nuzulnya. Yang diriwayatkan Al Imam Al Aufi rahimahullah taala dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ayat ini berkenaan dengan Rasulullah alaihi wasallam kata Abbas ketika datang ke rumahnya seorang wanita cantik Zainab binti Jahsin Al Asadiyah yang mau dipinang oleh Rasulullah bukan untuk beliau, untuk putra angkat beliau. Siapa namanya? Zaid bin Sabit. Dapat 50 sahabat. Sabitnya salam. Zaid bin Harisa. Gak apa-apa. Salah dikit. Tadi aku jadi salah. Gak apa-apa. Gak usah diterima. Salah dikit. Salah apa? Jadi ketika Rasul datang ke rumahnya Zainab untuk mengkhitbah beliau akan dipinangkan dengan Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, Rasulullah datang. Kemudian beliau mengatakan kepada Zainab, "Fankihihi, nikahlah engkau dengan dia." Zainab mengatakan, "Lastu binakatu." Aku tidak mau nikah dengan dia ya Rasul. Saya tanya siapa yang datang? Rasul. Yang datang Rasulullah ke rumahnya Zainab. Sementara di negeri ini orang mau terima atau tolak lamaran itu tergantung siapa yang datang loh. Kalau yang datang antara maaf camat dengan gubernur, yang terima gubernur. Yang datang itu gubernur, yang satu kok Jokowi, yang diterima lapan Jokowi. Yang datang Rasulullah meminang Zainab untuk Zaid bin Harisa. Kata maaf kata Zainab mengatakan, "Lastu binakatu, aku tidak mau menikah dengan dia." Zainab punya alasan kenapa. Zaid itu mantan budak. Seperti Bilal, kalau Bilal itu budak tapi jangkung tinggi, Zainab rendah, semekot, semeter kotor, pendek itu Zain. Yang kedua, Zain itu hidungnya pesek. Tuh sudah tahu yang di belakang. Yang nomor tiga, pasti para kulitnya hitam. Dan Zainab orang cantik menawan kok. Kalau ada maaf coba, ada orang timur dengan tiga ini datang ke rumah antum, belum jadi antum makan anak sama putri antum. Memang gak ada laki-laki lain gak? Nanti begitu antum. Wes ilang, pendek, pesek lagi coba. Bisa jadi kalau datang ke rumah antum, antum akan mikir gitu. Nah, sudah dipilih, sudah dipikir-pikir 100 kali. Jadi gitu. Zainab gak mau. Yang kedua kalinya Rasul menyampaikan lagi kepada Zainab, nikahlah kamu dengan dia. Apakah ini perintah untuk diriku ya Rasul? Kata Zainab kepada Rasulullah. Fa bainama huma yatahadatsan, tatkala keduanya berbincang-bincang, turunlah surat 33 tadi ayat 36. itu pun Zainab masih menyatakan kepada Rasulullah, qad raditahu li munkihan ya Rasulullah. Sungguh ya Rasul, engkau senang kalau menikah dengan dia, tuh saya begitu lagi. Kata Rasulullah, bala iya. Di ujungnya Zainab mengatakan, idza la aqsa Rasulullah SAW. Kalau demikian, saya tidak akan mendurhakai Rasulullah SAW. Jadi berangkat dari menolak, kemudian menerima. Saya dulu sama. Saya dulu itu menolak berjenggot. Saya dulu menolak, maaf, menolak celana cingkrang. Menolak. Orang pantas, benar. Gagal bias, orang pantas. Tapi berhubung ini sesuai sunnah, jadi saya tidak bicara, maaf, ridhonya manusia. Saya bicara ridhonya Allah. Bahasa orangnya Parto, gak patahkan, gak dapat ridhonya manusia. Jadi inilah seorang muslim yang mesti dengan sikap tadi adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, di mana ayyuta'a fala yusha, ditaati bukan dimaksiati, ayyunkara fala yunsa, diingat bukan dilupakan, ayyushkara fala yufa, disyukuri bukan dikufuri. Tiga inilah perspektif Islam sehingga benar lurus apa yang menjadi keislaman kita, valid di mata Allah dan Rasulnya. 10 menit sama manfaatkan apa? Doorpress ada 5 ikhwan akhwat, 2 untuk ikhwan, 3 untuk akhwat. Kita kok layanan gitu. Iya, kayaknya paham. Saya bertanya sederhana. Surat yang ketiga ayat yang ke-102 diberikan penjelasan oleh siapa dan apa penjelasannya? Silakan, tafadhal. Oleh apa kira-kira penjelasannya? Bukan di terus diingat, bukan dilupakan. Terus Allah itu disebut apa? Bersyukur bukan disyukuri. Sekali lagi, saya kalah heran pas jawabannya. Kok enteng? Berapa pola? Jangan lihat dari entengnya, dalamnya. Saya sering kayaknya kayaknya apa, tahun depan saya ingin ikut berbagi. Siap-siap apa? Saya mau berbagi jilbab sama kaos kaki. Untuk Ikhwan pokoknya ada, tenang aja. Ya, saya senang dengan yang dipakai caranya si Ali Chandra. Baik, yang kedua untuk Ikhwan tadi adalah bahwa di surat yang ke tadi, maaf, saya ulang, ada 3 penjelasan. Saya hanya minta tolong suratnya aja sama ayatnya. Ada 3 hal yang disampaikan Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW, kepada orang yang beriman kafir, bahwa tidak dianggap beriman hingga kamu berhakim kepada Rasul. 2, tidak dianggap beriman hingga dadamu tidak merasa sempit dengan apa yang telah Rasul putuskan. Yang ketiga, tidak dianggap beriman kalau kamu orang beriman tidak menerima dengan sepenuh hati. Surat berapa, ayat berapa? Enggak, aku cuma satu, enggak pakai pertama. Apa? Ayat? Minta tolong dibacain ayatnya. Ayo. Ayat apa? Enggak apa-apa, enggak usah, pacarnya enggak perlu berubah. Pacarnya enggak perlu berubah, tenang aja. Enggak apa ya, enggak apa-apa, nyari. Ya betul, sudah benar kok, Ustaznya ngerjain ini. Ya, ya. Isinya surat 4 ayat 5, tadi ayat 3. Tidak siapa beriman hingga menjadikan Rasul sebagai hakim. 2, dadanya enggak bersempit dengan apa yang telah Rasul putuskan. Jadi enggak sakit, enggak sesak. Yang ketiga, menerima dengan sepenuh hati. Baik, sekarang untuk akhwat. Ada mic-nya. Baik. Surat yang ke baik. Saya minta tolong saya jawab jelaskan di ayatnya. Tadi ada sampaikan begini. Saya gunakan kata tidak patut, ada kata begitu ya. Tidak pantas. Tidak patut dan tidak pantas. Tadi sudah ya. Ah, ganti aja deh. Jangan itu. Antum ngerti sih, udah ganti aja. Saya pakai kata hanya. Kalau ada kata hidup cantik, ini enggak hanya hidup yang cantik. Hanyalah ucapan orang beriman, manakala diseru kepada Allah dan Rasulnya, ada Rasul menggumi di antara mereka, orang beriman mengatakan, kami dengar, kami taat. Ingat, sebelum saya tanya, kami dengar, kami taat ini dua pekerjaan. Betul ya? Pekerjaan pertama mendengar, pekerjaan kedua taat. Di Quran cuma ada dua. Kami mendengar, kami taat. Itu Al-Baqarah 2:85 dan ini. Dan ini, nanti dulu. Yang kedua, di dalam Quran cuma ada kata yang kedua, sami'na wa asyaina. Itu surat Al-Baqarah ayat 93. Jadi di Quran tidak ada kata la sami'na wa atha'na. Yang ada di masyarakat. Berarti di masyarakat kita tidak ada dalam Quran, tapi ada di masyarakat kita. Tidak pernah dengar pengajian, tapi katanya taat. Apa modal taatnya? Padahal Abu Jahal bisa mengatakan kami menolak ajaran Muhammad. Abu Jahal mendengar. Abu Lahab menolak ajaran Muhammad karena mendengar. Abu Thalib bukan tidak mendengar dakwahnya Rasulullah. Abu Bakar mendengar dakwahnya Rasul kemudian taat. Jadi konsekuensi sebenarnya ada dua. Ada mendengar taat, ada mendengar tidak. Masyarakat Islam kita ini termasuk di Bandung tidak mau dengar pengajian dulu kok katanya taat, modal hati apa? Diajak pengajian tidak mau lo katanya kok taat, apa badan taatnya? Jadi jangan mengklaim dulu itu pengajian, maaf batil, datang dulu pengajian, dengarkan dulu apa yang dikupas, apa yang disampaikan, baru muncul dua jawaban. Mau taat silakan, dan taat silakan. Wah, hidup itu pilihan. Dua-duanya dimudahkan sama Allah. Pertanyaan, surat berapa selain Al-Baqarah 285? Hanya apabila orang-orang beriman diseru. Waduh, ini pertanyaan berat, ini adalah suratnya. Gak ada yang tahu? Bingung? Pertanyaannya, ada ayat yang berbunyi, hanyalah ucapan orang beriman manakala diseru kepada Allah dan Rasulnya, agar Rasul menghubungi di antara mereka, mereka mengatakan, kami dengar, kami taat. Mereka itulah orang yang beruntung. Surat berapa dan ayat berapa? Mic-nya mana? Halo? Silakan. Surat 24 ayat 51. Surat 24 surat apa? Surat An-Nur. Alhamdulillah. Tolong dikasih hadiahnya. Bukti. Sama hadiahnya. Oh. Ini uang saku, uang saku untuk umroh, Mas. Baik. Dua lagi untuk akhwat. Ada tiga pertanyaan untuk akhwat kan? Baik. Rasulullah SAW dilarang bermajlis dengan mereka orang-orang yang suka melakukan perkara bid'ah. dalam agama. Ibnu Abbas menjelaskan, termasuk ayat ini adalah mereka para mubtadi'un. Surat berapa, ayat berapa? Ayat berapa? Surat 4, surat apa? Alhamdulillah. Silakan. Jangan tepuk tangan. Alhamdulillah gitu. Baik. Ini ngapalin ayat juga loh jadinya, ya. Terakhir. Mindsetnya orang Indonesia tidak beda dengan mindsetnya orang musyrik Arab. Orang musyrik Arab mengenal tauhidur rububiyah. Tauhid rububiyah maknanya adalah begini, ifradullahi ta'ala bi'af'alihi, gitu. Mengesakan Allah dalam pekerjaan-pekerjaannya Allah, itu tauhid rububiyah. Ketika Rasulullah SAW menanyakan kepada orang musyrik Arab, siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan pendengaran penglihatan? Siapa yang mengurusi urusan? Dan lain sebagainya. Siapa yang kasih rezeki kalian? Orang musyrik Arab menjawab, Allah. Bagus tuh. Orang kita malah yang di atas. Surat berapa, ayat berapa? Surat 10 ayat 51. Surat 10 surat apa? Itu. Tidak apa. Ini grogi. Jangan begitu toh. Tidak apa. Surat 10 surat Al-Tu ya. Oh bukan. Oh surat Yunus. Terima kasih. Alhamdulillah. Saya tambahin pertanyaan untuk Ahmad dan Ikhwan. Dia yang akan datang nyusul, tidak apa. Aku ikut juga, ikutan boleh dong kasih dia, tidak apa-apa. Dia untuk Ahmad dulu. Ibnu Abbas menjelaskan, kamu jangan duduk dengan mereka untuk Rasul dan para sahabatnya. Di dalam tafsir apa, jilid berapa dan nomor berapa halamannya? Lu tadi sudah tadi. Lu jenengan berarti gak nyantar kan ibu. Tafsirnya apa tadi? Enggak usah untuk sana. Kok kepengen terus sana nanti dulu terus itu jatah. Baik, coba selanjutkan pertanyaan untuk Ahmad. Selanjutkan pertanyaan. Baik, pertanyaan yang sifatnya knowledge keilmuan deh. Jawabannya tafsir Al-Baghawi halaman 491. Silidnya? Enggak tahu. Enggak dapat. Bukan. Gatal ini. Silid yang pertama ya, Al-Baghawi, tafsir Al-Baghawi, silid pertama halaman 491. Baik. Ini bicara kitab lagi. Tadi disampaikan penjelasan begini oleh Ibnu Mas'ud bahwa Allah itu ditaati bukan dimaksiati. Allah itu diingat bukan dilupakan. Maaf. Pengarangnya siapa? Kitab Shohbatut Tafasir. Bukan sampean sono, amat lagi. Jadi ini kan ilmu. Ya kan? Dan kata lagi Muhammad Ali As-Sabuni. Nanti dulu pertanyaan. Oh belum jam 11 ya. Nanti dulu. Ini masih pengen hadiah. Untuk Ikhwan ya hadiahnya. Yang akan datang. Tak kasih. Baik. Tadi telah Anda sampaikan bahwa bahayanya syirik. Dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau Muhammad dan juga kepada orang-orang sebelum engkau. Langsung kita lihat begini. Surat berapa ayat berapa? Untuk ikhwan. Az-Zumar surat berapa? Surat berapa? Ayatnya? Bacakan ayatnya. Walaqad uhiya ilaika. Subhanallah ini. Kayaknya hadiahnya double sama besok ini. Benar loh. Hadiahnya bisa double ini. Baik. Ini pertanyaan. Tak double bisa masalah. Apakah seseorang anak boleh apakah seorang anak boleh duduk bersama orang tuanya yang pelaku kesyirikan? Maaf, kebetulan. Tolong bahasa kebetulan diganti. Gak ada kata kebetulan. Maaf kepada Allah, orang tua anak paranormal yang sulit dinasihati ke jalan tauhid. Buka surat 31 ayat yang ke-15. Buka surat 31 ayat yang ke-15. Wa in jahadaka 'ala an tushrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Ini dan seterusnya. Wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika keduanya mereka mengajakmu untuk menyekutukan Allah, janganlah kamu mengikuti keduanya. Tetapi di dunia pergaulilah mereka berdua dengan cara yang baik. Jadi ikut makan bareng dengan orang tua boleh, walaupun orang tuanya paranormal. Tidur sekamar boleh, walaupun cuma rumahnya tipe 21, boleh, tidak apa-apa. Yang tidak boleh, orang tua sedang kegiatan yang tidak syar'i, anaknya ikut ambil bagian, itu yang tidak boleh. Contohnya Ibrahim alaihissalam tidak pernah ikut ambil bagian kegiatan abinya, namanya Azan. Walaupun Muhammad itu dimaaf edukasi, ditarbiyah, dididik oleh Abu Thalib, tapi Rasulullah tidak pernah ikut ambil bagian dari Abu Thalib. Walaupun Abu Jahal adalah adiknya Hantamah. Hantamah adalah ibundanya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ta'ala. Walaupun Abu Jahal akhlaknya seperti itu, Umar bin Al-Khattab tidak pernah ikut ambil bagian pekerjaan pamannya. Ini namanya istiqomah. Makanya ayatnya di dalam Quran ada dua tentang istiqomah. Oh banyak, tapi yang awalnya innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ahwat, hadiah yang akan datang. Surat berapa, ayat berapa yang barusan saya sampaikan tadi? Tidak ada ikhwan deh, ayo. Tadi kelihatan mulutnya agak apal deh, ayo. Tidak apal suratnya. Jadi penting ikhwan untuk menghafalkan nama surat dan ayatnya. Yang satu lagi begini, innalladzina qalu rabbunallahu tsummastaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Gitu ya. Yang tadi tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu. Surat apa tuh? Tak kasih hadiah. Sampai sudah, jangan borong-borong. Besok naik. Apa? Ayatnya? Tidak boleh. Fusilat benar. Ayatnya? Ayo. Fusilat ayat 30. Itu kan? Ya. Yang satu tadi, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Al-Ahqaf 46 ayat 13. Ya segitu ya. Baik, jadi yang bertanya tadi tetap bergaul dengan orang tua. Ingat tafadhal. Ini ayatnya lagi. Surat tolong surat 20 ayat 43 44 juga lagi. Ini untuk pertanyaan tadi. Baik, surat 20, surat Tuha, ayatnya 43-44. Idhaba ila fir'auna fa'innahu togo. Pergilah kalian berdua, wahai Musa dan Harun, kepada Fir'aun, sesungguhnya dia itu adalah orang yang melampaui batas. Di ayat 44, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Berbicaralah kalian berdua wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun, mudah-mudahan dia sadar ataupun takut. Musa saja disuruh ngomong sama bapaknya, abinya, dengan kata-kata yang lemah lembut. Abi angkatnya tahu Fir'aun, disuruh ngomong dengan kata-kata yang normal. Jadi walaupun sekarang orang tuanya paranormal, abnormal, apa saja umpamanya tahu, ngomongnya dengan cara yang santun. Kaulan layyinan. Yang paling itu mesti. Dan sikapnya para sahabat seperti itu. Jadi makanya oleh karena itu sampai-sampai Ibnu Abbas mengatakan demikian dalam penjelasan ayat ini. Ini surat nanti kebanyakan surat jadi kan ya. Benar ya, kebelebakan surat sampai ini nanti. Tidak apa-apa, baik. Di dalam Quran surat yang ke 40, surat yang ke 41 ayatnya 34 dan 35. Kebelebakan itu kepenuhan gitu ya, benar ya. Ya oke, sama kan paham. Surat 41 Fusilat ayat berapa? 34. Bunyinya wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Betul? Tidaklah sama antara kebaikan dan keburukan. Itu fa billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Tu fa فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Manakala antara kamu dan dia terjadi permusuhan seolah-olah teman yang setia. Ayat yang ke-35, وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. Tidaklah dianugerahkan sifat yang baik itu kecuali kepada orang-orang yang sabar. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Dan tidak dianugerahkan sikap yang baik itu kecuali kepada orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Ali bin Abu Thalib mengatakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa amarallahu al-mu'minin, Allah perintah kepada orang mukmin dalam tafsirnya bisabri indal ghadabi. Orang mukmin disuruh sabar ketika di saat marah. Wal hilmi indal jahli, tetap santun di saat dibodohi. Wal afwi indal isaati, tetap memaafkan ketika diperlakukan buruk. Luiku muslim. Jadi kalau cuma sekedar punya orang tua paranormal, supranatural, saya tanya apa itu pengertian paranormal? Yo, yang bisa jawab dengan benar, tak kasih hadiah deh untuk Ikhwan. Dan apa kalau yang sia-sia? Apa makna paranormal? Dasarnya al-kahin. Coba siapa? Jangan karang, kenapa paranormal? Jawabannya harus sesuai dengan pandangan sang imam Ibnu Taimiyah memaknai paranormal atau kahin adalah huwa alladhi yukhbiru anil mughayyabati wal mustaqbal. Orang yang suka menginformasikan satu perkara yang terjadi di masa yang akan datang dan suka menginformasikan perkara yang gaib, itulah al-kahin itu. Dah, ayatnya kebanyakan itu dengan itu aja nanti merojaknya sudah empat itu merojaknya, benar. Yang selanjutnya pertanyaan, assalamualaikum BLWB. Di Quran gak ada BLWB di sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah ada dalil yang menyatakan bahwa ahli sunnah tidak boleh bermajlis kali bid'ah? Ada tadi surat 4:140. Walaupun sebenarnya kita cuma mendengar saja, tidak mentaatinya. Baik, Quran surat 28 ayatnya 55. Buka Quran surat 28 ayatnya 55. Al-Qasas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sami'u lahwa a'radu 'anhu wa qalu lana a'malna wa lakum a'malukum. Salamun alaikum la nabtahil jahilin. Manakala mereka mendengar perkataan yang sia-sia. Loh, ceramah yang tidak sunnah itu sia-sia. Ceramah yang cuma dongeng itu lalu sia-sia. Yang cuma katanya dalilnya tidak qat'i itu lalu. Ayatnya tadi, dan apabila mereka mendengar perkataan yang sia-sia, mereka berpaling. Sambil mengatakan, buat kami amal kami, bukan agama kami loh. Kalau laku dihukum, buat kita dengan orang di luar Islam. Ini enggak, lana a'maluna walakum a'malukum jawabannya. Buat kami amal kami, buat kamu amal kamu. Di ujungnya jelek. Lana betahil jahilin. Kami tidak akan bergaul dengan orang-orang yang bodoh. Berarti yang suka melakukan yang tidak sah itu bodoh. Gitu ayatnya. Coba. Jadi jangan marah. Yang maaf melakukan yang lalu itu bodoh. Kenapa? Hanya orang yang berakal sehat yang bisa menerima pelajaran Quran surat yang ke-59 ayat 9. Itu kebanyakan ayat jenengan benar ya. Hanya orang yang berakal sehat yang bisa menerima pelajaran. Dan sekarang pertanyaannya, yang melakukan itu sehat gak akalnya? Kalau dikatakan hijab gak mau. Dikatakan gak paras gak mau. Tapi kalau sia-sia mesti diperpaling kita. Ayatnya itu loh. Jangan mendengarkan. Contoh, baik. Ini sekedar contoh aja. HP antum aktif? Aktif, telepon anak sekarang. Ini praktek langsung. Anak gak tahu hanya telepon anak ini. Sekarang sudah cukup, makasih. Antum dengar, anak tidak nyimpen lagunya Tris Dayanti. Lu ini fair. Jadi pelaku sunnah jamaahnya masih Cibaganti, kok di BB-nya, di gadgetnya masih ada lagunya yang endang endut epok erok. Udah hajinya mikir dulu deh kalau masuk masjid. Itu mengeraskan hati. Itu mengeraskan hati. Pelaku kemaksiatan akan keras hatinya. Ini sekarang enggak usah ngupload itu, enggak usah ngedownload itu, tidak lagu-lagunya gitu. Tuh. Krik begitu dong. Saya coba sampai cek satu-satu ntar ada salah satu yang masih suka dengan dendang dendut. Gimana? Padahal ngaji sunnah katanya. Harus begitu. Baik, dua surat 25 ayat 72. Lagi Masih apa? Surat 25, surat Al-Furqan. Sebentar. Selagi. Aduh. Tak sibuk tadi sudah bisa kita benar. Baik, surat 25:72 ya. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Ayatnya gitu. Dan orang-orang yang Allah muliakan adalah orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu. يَشْهَدُونَ الزُّور. Dan apabila mereka melewati pekerjaan yang sia-sia, mereka lewati saja. Kenapa? Demi menjaga kemuliaan dirinya. Jadi orang yang beriman gak pengen tahu ada apa. Oh itu ya. Boleh gak kuning bro? Gak akan begitu orang beriman. Kenapa? Itulah mau sia-sia. Dengerin gak mau, bergabung juga gak mau. Karena lago sia-sia. Ayatnya ada kok. Jadi hidup itu jangan ayah liu, gak boleh. Gitu dong, ya ayatnya ada. Kalau sekarang ayatnya sudah tak tumpahin semuanya, jadi sekarang tinggal menjadi pelaku, jangan pernah menjadi penonton. Yang jadi penonton yang tadi masih ngedownload lagunya Krisdayanti, itu penonton. Penonton itu tidak akan pernah merasakan bagaimana nikmatnya masukkan gol ke gawang lawan walaupun Indonesia kalah 4-0. Oh, nggak nonton berarti. Saya hanya ngetes, ternyata dia nonton gitu loh. Oh, enam mas ya? Apa lo mas? Bener apa? Oh, enam. Maaf loh, aku nggak ikut nonton. Tapi kira 4 ya Allah. Ketika maaf orang bisa masukkan ke gawang lawan, itu mainnya mesti cantik. Strateginya ikuti pelatih. Sungguh-sungguh kita nggak bermain. SOP-nya jelas. Jadi sekarang jelas. Kalau kita sebagai pemain muslim, jelas, sungguh-sungguh ketika berbuat, SOP-nya Allah dijalankan. Kalau cuma nonton, kita ini sekarang jadi penonton gitu loh. Penonton kebersihan, penonton disiplin, penonton santun, penonton ramah. Itu penonton kita ini sekarang. Penonton tutur kata baik, jadi penonton. Terus, kapan jadi pemain mas? Harus jadi pemain sekarang. Jadi bukan sebagai penonton. Kalau jadi pemain yakin perlu berkeringat keluar bercucuran, tapi merasakan nikmatnya bermain walaupun kalah 6-0 ya, tidak apa-apa. Tapi kan ikut main jelas. Ngono ta? Ya. Aja bujur terus sampean. Ngaji kok bujur wae sampean. Oke. Baik, ada pertanyaan ini. Apakah seorang akhwat yang masih sendiri boleh menolak untuk dipoligami dengan alasan ingin menjadi istri yang pertama, tidak menjadi istri yang kedua, keempat atau ketiga? Lupa maksudnya kok dipoligami itu masih. Apakah seorang akhwat yang masih sendiri boleh menolak untuk dipoligami dengan alasan ingin menjadi istri yang pertama, tidak menjadi istri kedua, ketiga, keempat? Baik. Sing tanya pinter ya. Kita harus dibuju ini. Baik, jadi demikian bahwa menolak ayat Allah An-Nisa 2 dan 3 jelas itu tidak boleh. Tetapi adalah saya hanya ingin mencoba menyampaikan kepada ikhwan, jadilah pelaku yang jujur, jadilah pemain yang tidak nakal, jangan jadi pemain yang sliding dengan lawan main dengan cara yang tidak patut. Jadilah pemain yang santun. Kalau pemain yang tidak nakal selalu akan maaf, jujur dengan pasangan. Mi, ini sama ke Bandung Mi, kayaknya ada taaruf dengan akhwat. Terus terang dong. Abi mau kemana? Ke Bandung. Acaranya Abi ada rapat. Padahal enggak. Oke. Tujuannya merapat, padahal taruh. Saya tanya, apakah keluarga yang dibangun enggak jujur Allah ridho? Enggak. Oke. Jawaban ada di diri antum. Jadi Allah menghalalkan untuk poligami. Rasul menghalalkan untuk poligami. tetapi jadilah pemain yang santun dan arif. Kehidupan rumah tangga Rasulullah dengan Khadijah 28 tahun, dan itu tidak ada pernik-pernik, nuktah-nuktah yang bentuknya tidak, maaf, tidak jujur, tidak ada. Saya di Kuh Arja 8 tahun yang lalu sampai sekarang diperintah oleh istri anak untuk poligami. Tetapi saya di Kuh Arja berpikir, saya ingin menjadi orang yang bisa ngedandanin dulu keluarga anak. Saya kok masih malu kalau putri anak keluar gak pakai hijab. Saya rasanya masih malu rasanya, maaf, kalau sekarang istri ana yang gak bisa melihat ini, ana tinggalkan, maaf, harus berpaling ke lain hati. Satu hal yang maaf yang harus saya katakan, ini budaya, ini bukan dalil Quran. Saya hanya menggunakan dalil hati aja. Mau baiknya mesti mau jeleknya. Tanya sama mereka yang di belakang ana. Ntar kan di hadisnya, terima kasih Ustaz, nanti kan begitu. Enggak, anak enggak bela anti ya. Mau baiknya mesti mau jeleknya. Boleh, silakan poligami. Istri anak nyuruh anak sampai di titik 8 tahun yang lalu, semenjak sakit sampai sekarang. Tetapi anak berpikir tadi, anak sebagai murabi, anak sebagai mudaris, anak sebagai abinya buat mereka-mereka, rasanya kalau nanti masuk ke wilayah itu, takut anak tidak jujur. Bahasa kayak tadi, handphone di silent. Naruh handphone gak berani sembarangan. Ada telepon bilang, aduh jangan, anumi jangan nih, itu telepon dari teman, dari klien, dari jamaah. Terima handphone di kamar mandi. Handphone bunyi di rumah, jawabnya di lapangan juga. Apa ini? Jadi antum setuju kan? Kalau antum sudah nikah, udah? Oh belum, belajar dengan tadi yang anak sampaikan. Jadi silakan, mau poligami silakan, tafadhol silakan. Tetapi mari santun, jujur, arif, dipegang tinggi. Jangan hanya karena dengan dalih ingin maaf melaksanakan sunnah, tetapi akhlaknya Rasul tidak diambil. Tidak dong, jangan gitu ah. Ini tidak santun. Baik, terima kasih. Sudah 11:30. Kayaknya sudah ada yang datang. Kayaknya kita dulur di sini aja ya. Insya Allah baiknya di sini aja. Kita dulur, anak di sini aja ya. Syukran. Terima kasih untuk semuanya. Syukran. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah berikan kemanfaatan yang barusan anak sampaikan. Dan satu hal, kita diberikan kekuatan untuk menjadi pelaku dari apa yang telah anak sampaikan tadi. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.